Punya bukti tulisan. Kasihan netizen jadi rame. Ustaz Dery selama ini diam karena malas aja semua yang bilang fakta dikatain dibilang fitnah. Sampai keluarga apa ini ALH ini apa ya? Juga Umi Tatum, makanya banyak yang diam. Kalau pingin tahu itu foto asli karena gantungan yang di belakang Sunu itu adik saya yang memasang sepakunya. Gantungan merah di dindingnya, Mbak. Iya, jadi yang tadi ditunjukin foto tadi itu. Udah, jadi okay. Foto itu sebetulnya asli. Enggak masalah kan mereka jadian atau nikah itu enggak masalah. Ya enggak sebetulnya enggak masalah. Yang penting tahu kapan nikahnya, ya, di mana. Jangan menentang gitu ya. Tapi kan permasalahannya sekarang kan Mami dihujat bahwa Mami bilang menyebarkan foto editan, begitu, Mam? Betul. Betul, Mam? Ya, menyebarkan foto editan dan bilang memfitnah segala macam gitu kan. Kita fitnah di mananya? Kita juga enggak pernah ngomong kalau kita menyebarkan fitnah, kita enggak ngomong kalau mereka menikah gitu. Karena selama ini mereka juga selalu menutupi gitu kan. Nah, tapi yang jelas setahu kita Bang Sunu ini udah punya istri dan punya 3 orang anak. Tapi Mam bahaya banget loh kalau ini sampai foto editan, Mam bisa dituntut loh. Tapi Mam yakin ya nggak bukan foto editan kan ya? Ini ada chat dari Suci. Suci itu siapa, Mam? Sebentar, Mam. Suci itu siapa, Mam? Ada chattingan dari Suci. Jangan membantu. Oh, ini bukan chattingan, ini postingan. Postingan di Instagram dia. Jadi selama ini kita nggak ngomong, kita nggak tutup, kita nggak sebarkan dulu karena kita menjaga privasi dia biar nggak terlalu banyak yang kepo ya. Jadi ini postingan dari Mbak Suci. Mbak Suci ini adalah istrinya dari Mas Sunu. Itu boleh dilihat itu bulan Mei. Ini gua bacain ya. Jangan membangun kebahagiaan dengan merusak kebahagiaan orang lain. Jaga diri, jangan menjadi duri di antara suami istri. Iya, itu jelas ya. Gambarnya adalah orang ada tanda hati tadi, ada tanda hati ini sedang pecah. Ada lagi nih, munafik. Tanda orang munafik itu 3 macam, yaitu jikalau berkata dusta, jikalau berjanji menyalahi, tidak menepati, dan jikalau diamanati dipercaya untuk memegang sesuatu amanat lalu berkhianat. Jadi Suci ini adalah istri sah dari Sunu Mataben, betul, Mam? Yang punya 3 anak tadi. Ada lagi. Ini juga ada dari petnya, Mbak. Ini dari petnya Suci ya. Kalau pet itu kan kita sesama teman. Berarti dia curhat jatuhnya. Coba. Tapi dia perempuan baik. Jika dia perempuan baik, lalu mengapa dia ingin memiliki sesuatu yang sudah dimiliki orang lain? Tapi dia perempuan soleha. Jika dia perempuan soleha, lalu mengapa perkataan penuh dengan dusta? Tapi dia yang sabar. Jika perempuan yang sabar, mengapa dia tidak sabar dalam menanti seseorang yang benar-benar pantas untuknya tanpa merampas hak orang lain. Intinya Suci itu adalah istrinya Sunu. Istri sahnya yang memiliki 3 anak. Jadi netizen, saya rasa netizen itu cerdas-cerdas. Intinya silahkan diartikan sendiri gitu kan. Dan dia belum bercerai ya, saudara-saudara pemirsa. Jadi masih statusnya pernikahan dan istri yang sangat sah di mata agama dan hukum. Memiliki 3 anak. Jadi kalau kita lihat adalah curhatannya dari istrinya Sunu ini, dia merasa protes dengan seorang wanita. Betul. Dia bilang, iya betul, Papi. Memang butuh perjuangan hebat untuk menjadi wanita yang soleha. Harus kuat dalam menahan hawa nafsu dan godaan di dunia. Semoga kita semua bisa jadi perempuan calon penghuni surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang. Dan ini banyak yang tanya, kenapa postingan 1 tahun yang lalu kamu up gitu kan, Min? Kenapa kamu up 1 tahun yang lalu? Lah memang rame-ramenya udah hebohnya sejak 1 tahun yang lalu gitu kan. Udah 1 tahun jadi lalu. Jadi ini ramenya itu isunya sudah dari 1 tahun yang lalu. 1 years ago. Sebetulnya kau boleh tahu, Mami, awal Mami bisa mencium atau mungkin mendapatkan berita atau info ini dari mana, Mam? Awalnya dulunya. Jadi sebenarnya ada yang kirim ke kita. Kita juga tadinya awalnya nggak percaya. Kita udah sempet nanya itu editan-editan apa enggak. Kita bilang enggak segala macam. Dan kita dikasih semua, masih ada buktinya. Kalau nggak percaya nih, aku kasih nomor teleponnya. Banyak banget kontak nomor telepon teman-teman deketnya. Bahkan ada teman-teman artis juga, okay, gitu kan, okay, okay. Nah, terus setelah itu kita cari-cari, kita udah tahu punya Mbak Suci juga segala macam. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan gitu kan. Oke. Sekarang kita dan akan undang saja. Misalnya yang bilang editan, ya udah gitu. Ya, kalau siapa, sekarang tapi? Itu bilangnya editan, sementara ada pihak keluarga, okay, bilang bahwa okay, itu foto ya, mami, itu mami. Gantungan di dinding pakunya adik saya yang masang. Gitu ya kan. Mami, kita akan undang sahabat dari Sunu. Sunu. Ustaz Dery. Ya, silakan untuk Ustaz Dery. Ustaz Dery. Halo, apa kabar Pak Ustaz Dery? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Halo, apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah. Boleh masuk sedikit ya. Ustaz Dery ini adalah sahabat dari Sunu, betul? Sunu. Ya, tapi sudah lama enggak ketemu Mas. Sudah lama enggak ketemu. Oke. Okay. Udah lama itu berapa lama, ya, Pak Ustaz? Lama? Dulu kita kan ada proyek bertiga, saya Ray Sunu Medina. Kemudian kita beda manajemen, Ane Solo, mereka berdua lanjut. Mereka berdua lanjut. Setahun lebih lah. Setahun lebih. Ya. Oke. Okay. Ustaz Dery, mengenal sejauh ini mengenal Sunu sebagai sosok yang seperti apa? Sunu orang baik, orang soleh. Orang soleh. Orang soleh. Orang soleh, dan dia bisa dibilang hijrah ya? Hijrah, ya sama-sama lah, kita sama-sama pengen baik kan? Iya, bagus, alhamdulillah hijrah. Nah, sebetulnya Pak Ustadz udah dengar berita info tentang ini ya, Sunu, tentang foto ini. Dan Umi Pipi. Ya. Kalau dengar, ya dengar, cuman kan saya nggak tahu pasti, karena saya nggak tahu kapan nikahnya. Nikahnya di mana tempatnya? Sunu juga nggak ngomong. Umi Wipi juga ngomong. Gak tahu kapan nikahnya. Gak tahu juga. Itu benar apa enggak saya gak tahu. Tapi Pak Ustadz sama Ustadz Sunu kan dekat, teman dekat. Gak pernah curhat-curhatan. Aku mau nikah loh, aku punya pasangan baru loh. Biasanya kan teman dekat gitu, saya sama Papi Niki saya cerita. Saya mau nikah Jura, gini nah. Uangnya diambil loh. Gimana kan biasanya curhat tuh. Kalau Pak Ustadz gimana? Ya kan saya bilang mungkin waktu hebohnya isu itu kita sudah gak sama-sama, jadi gak jarang curhat-curhatan. Cuma kalau ditanyain ketawa-ketawa aja gitu. Tapi menurut Pak Ustadz, dia menikah atau tidak? Ya gak tahu. Gak tahu. Tapi kalau foto itu editan, apa foto itu asli, gak mungkin mereka maksiat. Karena saya tahu mereka dua-duanya takut sama Allah. Jadi intinya kalau foto ini itu asli, benar, kan kita belum tahu nih, foto ini udah dicek belum? Iyalah. Telematikanya udah benar belum? Karena okay. Kan Umi Pipik itu panutan dong. Oh, iya. Dia suka ceramah kalau dia enggak berani dengan foto seperti ini. Enggak mungkin Umi Pipik sama Sunu bermaksiat. Jadi intinya kalau foto ini asli mereka enggak mungkin nikah. Pasti. Tapi kalau itu bisa aja sekarang zaman teknologi semua editannya. Ya. Jadi selama sebelum pakar teknologinya betul-betul cek di komputer, ya, ini asli apa enggak, kita enggak usah komen tapi dulu. Tapi kayak gini sih enggak usah pakai pakar, itu emang iya, asli kayaknya. Enggak biasa tadi ada itu asli. Ini pakar ini. Enggak biasa editan apa itu. Apa yang bisa belum menurut lo asli dari mana? Apa? Menurut lo aslinya dari mana? Susah kalau foto kayak dari gini di edit tuh agak susah. Enggak, kalau foto nempel itu agak bisa susah edit, Papi. Tapi nah, seperti Niki bilang tangannya kantungannya enggak mungkin kepikiran. Aura fotonya aja udah kelihatan kalau dia lagi bahagia. Dan senyumnya itu ya kan? Terlalu jadi pas. Gini. Oke, gimana Pak Ustaz? Pak Uya, semuanya teman-teman yang di rumah pun ya. Semua orang punya kehidupan. Betul. Semua orang punya masalah di kehidupannya ya. Iya. Ya, kita sebetulnya nggak usah ikut campur juga lah. Benar. Maksudnya setuju. Kita sekedar tahu saja. Maksudnya kita nggak usah menghakimi, kemudian mengatakan kok kamu kenapa ini itu dan sebagainya. Karena mereka yang lebih tahu kan. Iya. Kalau yang mau tahu betul keabsahan berita ini ya mestinya dua-duanya harus konfirmasi, betul, kumpulkan wartawan. Nah, masalahnya gitu, Pak Ustadz, kedua orang ini tidak mau mengkonfirmasi dan di sini kita tidak menyudutkan apa-apa. Makanya kita dulu semua saya bingung. Mau komen, yeah. Kita semua bingung ini kapan jadi kawinnya. Sebetulnya kita kan nggak tahu ya. Kita tanya aja langsung Mam Lambe ya, Mam ya. Ya. Mami Lambe. Halo Mam. Halo. Mami Lambe pengen nanya sesuatu sama Pak Ustadz. Iya. Ini ke mam yang posting tuh. Coba. Assalamualaikum Pak Ustaz. Omelin aja Pak Ustaz, sembur dia. Iya, omelin aja. Agak beneran. Ayo mau dimarahin lo sama Pak Ustaz lo. Iya. Iya, kan diceramahin. Jadi Pak Ustadz ini kan katanya dulu satu grup sama Sunu ya, no, kalau nggak salah Medina, benar. Ya. Boleh tahu nggak alasan kenapa Pak Ustadz memilih solo karir? Jadi dulu gini deh, apa namanya? Sebetulnya banyak permasalahan-permasalahan intern yang nggak perlu harus saya ceritakan. Iya, iya, iya. Betul, nggak usah. Karena namanya kita di industri musik tuh ada masalah hitung-hitungan ini sebagainya, dan saya nggak mau menceritakan di sini. Cuman itu ada kaitannya dengan featuring-featuringan itu. Kita awalnya sebetulnya kan punya program di TV sebelah. TV sebelah. TV sebelah. Ada program namanya Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Itu sebetulnya konsepnya kita datang kepada teman-teman untuk share, untuk ngobrol. Bukan untuk mengkuliah yang menceramahi mereka, tidak, tapi untuk ngobrol perkara iman. Dan konsepnya kita datang kepada orang-orang yang tidak berminat dengan agama. Tapi satu episode itu ada konsep ngopi dengan Umi. Terus saya bilang sama dia, kayaknya ini gak cocok ini. Maksudnya acara kita bukan acara tausiah, karena kita bukan ustaz. Oke, okay, kan? Jadi ada satu episode featuring dengan Umi Pipi. Umi Pipi. Jadi siapa yang mengenalkan Umi Pipi pada saat itu? Kenapa? Yang mengenalkan Umi Pipi atau membawa Umi Pipi pada saat itu siapa? Kita, ya, sebetulnya saya lebih kenal lebih duluan. Iya. Jadi kita ketemu di satu acara di satu TV. Maka kenalalah sama Sunu, sama Ray, kan? Akhirnya akrab lah, gitu, biasa aja, gak ada masalah kan, ini uminya umat kan. Ya. Nah, apalagi almarhum Uje guru kita, dan saya tidak ada sedikit pun niat aneh-aneh, pikiran negatif ya dengan proyek itu. Setelah itu intinya apa? Nah, setelah itu muncullah isu-isu itu, dan saya gak tahu kebenarannya karena wallahi saya gak melihat, saya bukan saksi, dan saya hanya mendengar kata orang. Dan dalam agama kita, dalam agama apapun, kata orang itu tidak bisa dijadikan. Iya, betul. Tidak itu namanya gosip, kan? Ya, gak tahu. Gosip. Apalagi setelah orangnya ditanya, dia bilang ini enggak. Ya kita nggak bisa ngomong apa-apa, betul, kan? Gitu. Iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, sekarang. Okay, jadi Pak Ustadz intinya tidak melihat dan mendengar dari kata orang, benar Pak Ustadz? Saya dengar-dengar aja, kan dengar juga dari sosial media juga. Sosial media. Ya. Ini pun juga tahunya dari Malambe, kan? Jadi Pak Ustadz ini dekat dengan Umi Pipi, dekat dengan Sunu, dan katanya Pak Ustadz dekat dengan, kenal lah dengan Mbak Suci. Kenal dengan? Kan? Iya, iya, kita pernah kenal lah. Pokoknya baik-baik semua lah. Awalnya itu nggak ada masalah apa-apa. Awalnya nggak ada masalah. Awalnya. Berarti setelah awalnya nggak ada masalah, berarti setelah itu ada masalah apa gimana Pak Ustadz? Saya nggak tahu masalahnya apa mulainya, siapa yang menceritakan, saya nggak tahu. Oke. Tiba-tiba aja foto ini tiba-tiba muncul. orang-orang teleponin saya kan, padahal saya sudah nggak ada proyek sama Sunu, sama Ray. Okay. Awalnya hanya berteman. Mami Lambe, kan ya. Itu kalau foto yang diupload di Lambe Turatu kan emang sudah Mami edit, dalam arti kata sudah dikasih tulisan dan emoticon, betul? Yo, benar. Mami Lambe punya foto aslinya nggak, saya tanya? Ya, kalau... Ada, udah kita kirim. Cus, silahkan diposting. Oke, okay. Oh, okay. Kalau begitu kita lihat foto aslinya ada di sini. Ini kita dia foto aslinya. Oke, foto aslinya bisa dibesarkan biar pemirsa lihat. Nah, kita juga sudah terhubung dengan seorang fotografer profesional, ya, Fanny, yang dia akan kita tanya dan ditanya komentarnya dan minta pendapatnya tentang foto ini editan atau bukan. Iya. Ya. Halo. Hula. Buongiorno. Selamat pagi. Good morning. Assalamualaikum. Pagi, dari pagi-pagi Bas TV, Trans TV. Selamat pagi. Pagi, Mas. Pagi, ya, Pak Fani. Iya. Iya, pagi. Mas Fani pagi tadi ya. Sudah melihat foto yang dikirimkan sama Lambe Tura. Betul. Oke. Menurut Mas Fani, Mas Fani sebagai seorang fotografer profesional, ini foto ini seperti ini editan atau bukan? Kalau fotonya nanya editan atau enggak, fotonya sih enggak palsu, ya kan? Apa? Fotonya sih nggak palsu. Fotonya nggak palsu. Fotonya asli. Fotonya asli. Fotonya asli maksudnya ya? Fotonya nggak palsu. Tapi kalau misalnya ini editan, yang edit jago sih. Oke, jadi kalau emang ini editan, yang edit jago, maksudnya gimana? Iya, maksudnya jagonya dia masih mikirin gesturnya benar, terus kayak nyamain warna gitulah kalau secara teknisnya. Oke, jadi yang menurut Mas Fanti ini adalah ini foto asli dari unsur apa? Unsur-unsur coba fotonya kita dari besarkan. Oke, okay, unsur-unsur apa yang bisa bilang nih fotonya asli? Kalau sekilas sih orang akan bilang ini fotonya asli karena dilihat dari gestur aja. Gestur tuh berarti yeah. Gerak, yeah. Ekspresi dan lain sebagainya. Iya, yeah, oke. Okay. Itu yang nggak bisa dibuat-buat, papi. Kalau saya boleh tambahkan, ini tempat jari-jarinya. Pas tekukan jari bajunya nekuk, nggak mungkin semua editan sampai perhatikan baju-bajunya lipatnya jarinya kan agak sulit ya Pak ya, menurut saya. Aman ya Li. Oke, dari foto ini apa yang tidak mungkin diedit? Senyumnya. Dari foto ini. Iya. Cuman kalau dilihat dari rambutnya sih ini ya, dari hitam ke warna, dari terang ke gelapnya sih kayak dibikin sih sebenarnya. Maksudnya gimana? Kalau untuk color sama kalau kita posting kan yeah. Di Instagram ada beberapa warna. Oh, edit maksudnya brightness. Iya, yeah, tapi kalau orangnya peluk-pelukan yeah. Itu asli. Oke. Okay. Kalau masalah warna ini mungkin saja diedit gitu ya. Kalau warna mungkin aja. Karena biar kata lebih putih, biasa kan ala-ala kan hitam kan mukanya yeah. Kan. Jadi warna abu-abu. Oke. Okay. Wow. Tapi mungkin enggak? Ini adalah foto masing-masing dengan orang lain yang disatukan, mungkin nggak? Tidak mungkin. Jadi mungkin misalnya Umi Pipi dengan mungkin aja mungkin. Apa? Masih mungkin. Masih mungkin. Mungkin. Nah, kalau dari foto mungkin. Ini gimana? Agak. Maksudnya dari tadi saya bilang kalau misalnya ini pun diedit, yang itu jago sih. Ya, yang edit nggak mungkin orang normal, orang ya, jago orang banget. Orang yang udah profesional, udah expert, benar. Kepintaran yang paling tinggi, Papi. Cuman sih tapi emang kayak kalau misalnya mau dilihat sih, kalau misalnya dia nempel pipi gitu, emang kayak ada yang aneh aja sih kalau misalnya mau lihat foto-foto lain, foto-foto biasa gitu. Oke. Okay. Cuman kalau misalnya editan ini canggih sih. Oke, okay. Jadi Niki mau tanya, jadi intinya adalah ini asli atau palsu? Jawab iya. Dong. Gak apa-apa kan menurut beneran. Fotonya gak palsu. Cuman kalau ngedit, kalau emang editan berarti, ya jatuh. Iya, diambil poinnya aja, berarti foto ini adalah asli. Gak apa-apa Mas Fani, ini kan menurut Mas Fani aja gak apa-apa. Iya. Jadi fotonya terbukti asli menurut Mas Fani ya. Oke, okay, terima kasih Mas. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you. Oke, okay, kalau menurut Pak Ustadz, kenapa sih bisa ada berita-berita seperti ini? Kan tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Yang paling pas menjawabnya itu sebetulnya Sunu sama Umi Pipi. Sunu, betul. Okay. Saya nggak tahu, betul-betul nggak tahu ini foto asli. Mangga barusan pakar yang katakan asli kan? Iya. Yeah. Kalau asli saya kenal mereka berdua orang Tata yang takut sama Allah. Artinya? Nggak mungkin mereka bermaksiat gitu loh. Artinya? Dalam Islam kan juga ada pernikahan kan yang diresmikan ada yang diam-diam. Iya. Dan kita semua juga artinya, pernah tahu. Kalau foto artinya ini apa asli, jadi? Kalaupun menikah pun nggak ada masalah. Kan? Oh iya, tidak ada masalah emang. Menikah nggak ada masalah. Tapi bininya yang pertama yang jadi masalah. Nah, itu masalah Mas Suci sama saya nggak ada masalah kan? Kita bukan juga itu masalah. Kita bahas terus ini apakah foto asli atau tidak. Setelah ini akan ada lagi seseorang yang tadi Mami bilang dari keluarganya Suci, istrinya. Ya. Ya akan bicara Mam ya, benar Mam? Bicara langsung. Ya. Oke. Dari keluarga, dari pihak keluarga. Oke, kalau begitu jangan kemini-mini. Tetap di pagi-pagi pasti happy. Insyaallah. bagi pasti. Ustaz di sebelah saya. Ini sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau kasih tahu lagi ke penonton di rumah. Ya, ada kuis Instagram, bukan Twitter lagi. Ya. Instagram, kirim aja ke P3H Trans TV dengan Instagram ya. Pagi Happy, Happy Trans TV 1311. Pertanyaannya, komen ternyinyir. Kirim aja. Iya, ya, tapi tetap harus sopan ya. Sopan dan peraturan ya. Ya, oke. Okay. Rasanya tetap jaga. Ya, boleh juga follow Instagram saya king_uyakuya. Nikita Mirzani Mawardi _17. Instagram saya @lijonghun. Followersnya tambah-tambah terus. Ya. Oke. Okay. Ya. Sekarang di samping kiri saya sudah ada Mbak Poppy Amalia, pakar micro expression dan juga seorang psikolog yang bisa menganalisis, ya. menganalisa maksudnya bahwa seseorang itu berbohong apa tidak dari suara, intonasi kata, body ekspresi, language, body language, gerakan badan, semuanya, bahkan sampai suara tinggi rendahan juga tinggi bisa. Tinggi rendahnya. Jadi kelihatan mukanya, wow. Dari suara juga bisa dianalisa. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau begitu, ya, ya. Kita gitu, akan panggil lagi Mami Lambe. Halo Mami. Halo. Oke, okay, Mami Lambe. Yes. Tadi Mami bilang katanya akan menghubungi seseorang yang merupakan keluarga dari istrinya Sunu. Siapa keluarga itu? Siapa? Kakaknya. Oh, mamanya. Apanya? Mamanya. Kakaknya. Kakaknya. Budak lo Nick ya. Budak lah. Orang punya uang. Oke. Okay. Kalau Ustadz Dery, yes. Pak Ustadz Dery ini sebetulnya kenal atau tidak dengan istrinya Sunu? Kenal. Kenal baik? Ya, ya kenal aja, kenal. Kenal, kenal. Ya, ya kita sama-sama jalan dulu, sering silaturahmi. Ya, kita kan di Bandung dulu. Oh. Sama. Jalan program. Program, nyanyi bareng, program bareng. Oke. Okay. Kenal. Seperti apa sih istrinya Mas Sunu? Baik. Baik, sosok seperti apa? Pendiam, baik, ekspresif. Baik, cantik, dan luar biasa lah. Luar biasa? Luar biasa itu apa? Pengertian luar biasa itu apa? Ya cocok sama Sunu lah. Sunu kan ganteng soleh. Iya. Oke, okay, Mami kenapa, Mam? Ya. Oke, okay, kita lihat dulu ada komentar. Fotonya, ada fotonya istrinya Mbak Suci sama ketiga anaknya. Oke, okay. Ini okay. Ada komen dari Mbak Suci. Oh, ini ada foto. Anaknya tiga. Istrinya Sunu dengan anak-anaknya ya. Masih kecil-kecil ya. Anaknya loh. Ya lucu-lucu loh bajunya, bagus-bagus ya. Beli okay. Di mana itu ya? Branding loh aku. Oke, okay, untuk anak-anakku. Bila Mami diminta memilih duduk berdama bersama-sama di ruang rapat atau duduk di lantai menemani kalian menempelkan puzzle, maka Mami akan memilih duduk menemani kalian bermain puzzle. Anak-anakku, bila Mami diminta untuk memilih harus operasi sesar atau berjuang untuk melahirkan kalian, maka Mami memilih untuk berjuang walaupun tahu nyawa adalah taruhannya. Tetapi anak-anakku, hidup memang pilihan. Jika dengan pilihan Mami kalian merasa sepi dan merana, maka maafkanlah nak. Maafkan Mami bila belum jua dapat membuat kalian bahagia. Namun Mami akan berjuang sekuat tenaga untuk menjadi orang tua yang akan mengurus dan menjaga kalian hingga kalian dewasa kelak. Dan Mami akan selalu mendoakan kalian agar kalian selalu dalam lindungannya. Oke, amin. Aduh, ya Allah. Aduh, sedih loh, merinding. Aku baru kali ini merinding loh. Ya, tapi memang cinta seorang mama itu luar biasa loh. Oke, okay. Ya, kita terhubung nih Li dan Nikita dengan Citra adalah dari kakaknya Suci ya Mami ya. Ya. Oke, okay. Assalamualaikum Citra, Mbak Selamat Citra. Selamat pagi, kami dari pagi-pagi Mas TV Trans TV. Ya, oke, okay. Oke. Okay, sebelum kita terhubung dengan Mbak Citra ya. Dari postingan tadi atau kata-kata ini apa yang Mbak Pupi tangkap? Ada kesedihan dari kata-kata ini ya, yeah. Kesedihan tadi kan, dan ada kesepian dari statement yang kita perhatiin tuh dari paragraf 1, 2, 3. Di situ udah sepi dan merana. Berarti yeah. kondisinya adalah yang dirasakan adalah sepi dan merana, tapi dikaitkan dengan tiga anak. Kemudian dia memberikan postingan tiga anak dari dalam kondisi apapun, ia lebih memilih untuk berada bersama anak-anaknya, okay. Walaupun kondisi merana. Jadi yeah. ada sesuatu ya, yes, intinya. Oke, okay, maaf kita digali lebih dulu. Lanjut lagi. Sekarang halo. Halo, assalamualaikum. Halo Mbak Citra. Halo. Ya, halo. Waalaikumsalam ya. Mbak Citra. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Citra ini, maaf boleh tanya, ini kakak kandung dari Suci, betul? Iya, betul. Oke, kakak kandung dari Suci yang gak lain adalah istri dari Sunu Mataben, betul ya? Betul. Oke, oke. Kenapa Mbak Citra kelihatannya sedih dari suaranya? Iya, dari suaranya kedengeran kalau lagi sedih ya, Mbak. Sedih. Oke, Mbak Citra, mohon maaf, saya mau tanya. Beberapa hari terakhir ini ada berita tentang Sunu, Umi Pipi, dan yang secara tidak langsung atau langsung pun berkaitan dengan Suci, adiknya Mbak Citra, betul? Ya betul, saya juga sempat kaget. Tanggapan Mbak Citra apa? Mbak Citra! Lagi nangis kayaknya. Suci ini sudah meninggalkan rumah selama setahun. Oh. Dan sekarang dari Bandung pindah ke Bogor. Betul gak Pak Citra? Ya saya gak bisa bohong ya, kalau itu saya betul. Dia sempat tinggal di rumah saya selama 2 bulan. Kenapa kalau boleh tahu? Ya karena aduh saya gini aja deh Mbak Citra, bener gak awal mulanya Suci meninggalkan rumah karena Mbak Suci ini tahu kalau Sunu sudah menikah dengan Umi Bibi? Itulah awal mulanya kenapa Suci meninggalkan rumah. Gak apa-apa Mbak Citra, cerita aja gak apa-apa. Aku takut salah ya Mbak ya, mungkin bisa ditanya ke yang berhubungan ya. Aku takut gak enak sih aku ngomongnya. Kenapa gak enak, Mam? Tapi Mbak Citra tahu kalau Umi Pipi dan Sunu sudah menikah? Iya sih, itu sebuah penjelasan ya, tapi okay. Ada pertimbangan. Tapi okay. Artinya ia mengkonfirm okay. Bahwa sudah menikah sebagai Mbak Citra, ya. Tahu menikah Umi Pipi dengan Sunu sejak kapan, kau boleh tahu? Aduh, maaf ya, saya kayaknya nggak bisa panjang lebar ngomongnya. Oke, kita lupakan itu. Adik saya, ya adik saya sekarang udah bisa tenang, udah nyaman gitu. Oke, sekarang saya mau tanya. Tapi intinya benar kan? Intinya benar bahwa Mbak Suci sudah setahun ini dari Bogor pindah ke Bandung. Sudah nggak tinggal bersama-sama lagi dengan suami dan anak-anak, maksudnya anak-anak sama Mbak Suci dan orang tua ya. Iya, karena dia tinggal sama orang tua saya di Bogor. Oke, boleh tahu nggak perasaan dari Mbak Suci, adiknya Mbak Citra, yang nggak lain dari istrinya dari Sunu, apa saat ini? Ya mungkin sama kayak halnya kayak sama orang ya, kalau yang disakitin gimana ya gitu. Waduh maaf saya nggak bisa ngomong lagi sih. Ini sebenarnya kalau adik saya tahu pasti marah. Oke Mbak. Terus Mbak Citra, saya mau tanya, anak-anaknya sekarang sama Mbak Suci atau sama siapa ya? Iya sama adik saya. Sama Mbak Suci. Oke, okay. Pertanyaan saya berikutnya adalah status Suci dengan Sunu masih menikah atau tidak? Mbak Citra. Tahu saya kalau saya nggak bisa jawab deh. Oke. Okay. Jadi, tapi ya, tahu tapi tidak mau jawab buat gitu. Pertanyaan deh dari kita, Pak Sulta kenal dengan Mbak Citra kan? Gimana Mami? Pak Ustadz kenal dengan Mbak Citra, jadi bisa mengkonfirmasi bahwa Mbak Citra ini adalah kakaknya Mbak Suci gitu. Oke, okay, Pak Ustadz kenal dan enggak kenal? Enggak kenal. Oke. Okay. Mungkin belum pernah diperkenalkan. Tapi Mbak Suci, saya mau nanya, anak-anaknya dibawa meninggalkan rumah, dia sudah tidak tinggal di rumahnya dia lagi dan sudah berangkat ke Bogor gitu ya Mbak Suci ya? Mbak Citra ya? Iya, itu adik-adik saya semuanya tinggal di Bogor sekarang sama anak-anaknya. Tinggal di Bogor. Kalau seorang istri meninggalkan rumah tanpa didampingi sama suami, berarti posisinya bisa diasumsikan adalah dia sudah mengajukan atau berpisah selama 1 tahun lebih. Ya. Dengan demikian berarti sudah berpisah. Tapi tidak menjawab sebuah pertanyaan itu berarti sudah menggambarkan sebuah kondisi yang ada. Tapi kalau secara surat satu bahwa sudah begini. Menikah, gambarannya dari kalimat ini benar. Kedua, sudah terjadi atau pengajuan perpisahan. Okay. Maka ia meninggalkan rumah. Seorang istri meninggalkan seorang istri rumah. Ya, kita tahu bahwa ini adalah seorang istri yang solehah. Okay. Ya, Pak Ustaz ada komentar soal ini? Kalau masalah dalam Islam itu masalah perceraian, itu mesti laki-laki yang mengucapkan talak. Ya. Seandainya meskipun dia enggak bersama tapi masih dinafkahin. Masih dinafkahin. Dan istrinya enggak nuntut enggak apa-apa. Berarti dari gambaran di sini berarti yang mengajukan adalah istrinya. Namun secara Islam tadi proses menggambarkan selama bahwa suaminya belum mengutarakan kata-kata cerai. Sebelum. Berarti posisi saat hakim ini yang jatuhkan. Oke. Berarti posisi saat ini masih ngambang karena belum ditentukan oleh pengadilan. Tapi mungkin bisa jadi sakit hati istrinya. Oke, Mbak Citra, kita akan sambungan lagi. Ya mungkin Mbak Citranya terlalu sedih. Dari Instagram Sunu Mata, dia baru saja 11 jam yang lalu memposting foto istrinya. My wife, miss you much. Miss you much. Yeah. Miss you so much kali maksudnya. Miss you much. Yeah. Tapi ini apa artinya? Tapi ini menggambarkan sebenarnya kalau kalimat ini dari Instagram ini yang diposting adalah istrinya. Ia menggambarkan bahwa ia posisi sangat rindu karena sudah lama tidak bertemu. Namun karena suaminya belum ada konfirmasi apapun, mati masih dianggap sah sebagai istrinya. Tapi persoalannya ada terjadi konflik di antara mereka yang berkaitan dengan pihak perempuan lainnya. Tapi saya lihat fotonya agak anehnya apa? Kalau dia kangen sama istrinya, seharusnya posting foto berdua atau sama anak. Ini foto kayak foto endorse lipstick loh itu. Enggak benar, saya enggak bohong. Tapi ini foto apa jangan-jangan ini bukan settingan, bukan settingan berarti ya untuk endorse ya. Bukan endorse ya. Ini bukan mungkin dia terima uang dari itu, kita enggak tahu. Kenapa? Aku mau nanya, gini, di agama saya, agama Islam itu mengajarkan kalau suami mau menikah lagi, suami itu harus minta izin sama istri pertama, betul Pak Ustadz? Bahasanya bukan izin. Gimana? Tapi pemberitahuan. Pemberitahuan. Jadi kenapa? Diizinkan, tidak diizinkan boleh berarti tetap ya? Boleh. Berarti yang ini tetap boleh. Yang ini boleh. Resikonya harus tanggung dong. Apa? Resikonya harus diterima. Resiko seperti apa Pak Ustadz? Ya mungkin istri gak terima, dia mau mundur, itu ya gak ada masalah. Jadi kalau tapi emang benar-benar Sunu, tapi tadi sudah ada konfirmasi ya. Sudah ada konfirmasi dari kakaknya terjawab Suci, suaminya Sunu, istrinya Sunu ya, bahwa mereka benar-benar menikah. Ya. Ya sudah ada konfirmasi itu benar-benar. Okay. Mami, tadi Citra itu bisa dipertanggungjawabkan, dia adalah kakak kandung dari Suci, istrinya Sunu ya. Ya, namanya Citra Dwi Ningrum, Dwi ya Ningrum kalau nggak salah ya. Dan memang dia kakaknya dari Suci. Suci, istrinya Suci. Sunu. Oke, terjawab ya. Sudah kenapa istrinya Suci keluar dari rumah. Karena Umi Pipi sudah merebus. Lo jangan bersembarangan. Hei, lo sini. Hati-hati. Maksudnya gini, ya pasti orang sakit hati lah namanya orang. Ya, lo kan bisa dari konteks wanita ya. Ya, ini gue wanita ya yang tidak pernah selingkuh. Alhamdulillah. Jadi gue sakit hati kalau misalkan gue punya suami kayak begitu tiba-tiba ya gue pasti bakal keluar lah dari rumah. Dan tadi Ustaz mengatakan tanpa izin boleh. Nggak, asal jadi, pemberitahuan. Ya Ustaz tadi ya, begitu sebetulnya ya. Sebetulnya kita gak usah bawa-bawa agama. Maksudnya ini harusnya tahu diri kita sendiri lah. Ya. Aku gak mungkin misalnya ada pasangan tiba-tiba. Aku mau sama yang lain loh ya. Kamu udah tahu kan baik. Terus aku pas gak mungkin gitu loh. Kalau secara pribadi saya. Okay. Makasih yang diam. Makasih yang diam. Oke, sekarang gini aja, Pak Ustadz Heri, saya mau tanya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, sejujurnya Pak Ustadz benar-benar tahu apa tidak soal Sunu dengan Umi Pipi? Saya nggak tahu, nggak tahunya kenapa? Karena bukan menyaksikan, saya dengar dari orang. Tapi yang Pak Ustadz, penglihatan Pak Ustadz, ada hubungan nggak di antara mereka pada saat kalimatnya dulu? Kalimatnya harus spesifik. Oke, coba. Kalimatnya harus spesifik, karena tadi pas menjawab, Pak Ustadz berkali-kali masukin tangan di kantong. Artinya, ada sesuatu yang belum dia sampaikan secara total. Tapi dia mengetahuinya. Informasi tersebut. Saya mau tanya satu hal. Ya, ngomong dulu. Ya, kenapa, Mami? Pertanyaannya, jadi karena kurang spesifik, Pak Ustadz tidak melihat, tapi Pak Ustadz mendengar. Berarti Pak Ustadz pernah mendengar Sunu sama Umi Pipi. Apakah Pak Ustadz pernah mendengar? Sering dengar. Oke, gini aja. Oke, kalau begitu. Setelah ini Pak Ustadz akan kita ngobrol lagi, Pak Ustadz. Dan juga Mbak Poppy Amalia akan meneliti. Ya, apakah Pak Ustadz ya gerak-gerik dan gerak-geriknya seperti apa ya? Oke. Gak usah Pak Ustadz, saya juga akan diteliti Pak Ustadz. Jangan kemini-mini. Jangan lupa kirim komentar kalian di Instagram @p3transtv dengan ada hadiah ya. Pagi Happy Trans TV 1-3-1-1. Jawab yang pertanyaan yang paling ternyinyir. Tetapi itu Bulaga. Pagi-pagi pasti happy. Udah gak ada Bulaga. Ya, balik lagi di pagi-pagi masih happy. Insyaallah. Kita berapa? Tunggu dong, aku pindah dong. Masa dekat-dekat Ustaz kan kita nggak muhrim. Gak mahrum. Pindah dulu. Iya kan, yang penting kan nggak bersentuhan. Nah, ini baru okay. Benar. Kita akan lihat dulu foto berikut ini. Check it out. Ini foto apa, Kak? Suci Umi Pipik, tips-tips untuk mendekati istri pertama ajak umroh bareng. Momen 3 tahun yang lalu. Wadaw. Oke, ini maksudnya apa ya? Nih, coba. Ih, Mbak Suci cantik loh. Ya. Oke, sebentar. Tahan dulu. Istri ini pertamanya Sunu itu sahabat saya. Jadi saya tahu persis masalah ini. Suci juga tidak bisa banyak bicara karena akan seperti ini jadinya, baru bersuara dikit saja sudah diserang dari berbagai pihak. Kalian mau bukti apa? Foto atau apa? Saya tidak punya. Yang saya punya hanya bukti bahwa sahabat saya dan 3 orang anaknya sekarang hidup sendiri di Bogor. Oke, seperti tadi yang dibilang Citra ya. Dan ayahnya mereka, Sunu, hanya datang sebulan sekali untuk melihat mereka. Wow. Oke, Yati Latar itu siapa? Yati Latar itu sobong. Sahabatnya Mbak Suci. Oh, kalau sahabat tuh tidak pernah berbohong pasti. Ya, apain bohong, nggak ada untungnya. Iya juga. Ya, bener, itu jujur, itu aku yakin 100%. Okay. Nah, Pak Ustadz akan... gimana? Pak Ustadz bohong nggak? Makanya kita akan masuk di Istighfar Niki. Kujur, kursi curhat. Pak Ustadz. Istighfar Niki digituin loh, Pak Ustadz. Aku dikepret. Silakan Mbak Poppy mau. Oke. Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz hadir pada saat pernikahan? Enggak. Oke, itu benar. Kemudian tahu ada ceritanya atau Mas Sunu bicara kalau sudah menikah dengan Umi Pipi? Tahu cerita, artinya Mas Sunu pernah cerita? Dari teman. Kalau Sunu rahasiain, enggak tahu, enggak apa-apa. Kita kan udah 2 tahun nih berpisah. Project bareng juga udah 2 tahun berpisah. Maka dari teman informasinya. Teman bilang dan saya tanya, ketawa-ketawa aja. Oke, jadi teman ini adalah teman-teman Sunu dan teman Pak Ustadz juga? Iya, teman-teman kita lah. Oke, temannya kita atau temannya Pak Ustadz dan temannya Sunu itu berarti itu teman-teman pergaulan. Iya. Juga. Pak Ustadz mendengar cerita itu. Mendengar. Tidak menyaksikan langsung. Tidak menyaksikan. Datanya benar. Jadi ya, Pak Ustadz bukan taunya dari sosial media doang pertama kali. Taunya dari orang pertama kali. Habis itu adalah teman di sosial media. Habis itu saya taunya dari ini di media karena ada adiknya almarhum yang ngomong kan di TV kan. Oh, oke. Okay. Ya. Oh, tapi Sadeki, bertanya langsung enggak sama Mas Sunu? Sempat bertanya enggak? Sempat bertanya dan dia menjawabnya apa? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Tuh kan, Ustaz yang jawab dulu. Bentar. Niki, ntar dulu. Dia menjawabnya iya. enggak jawab apa. Bagaimana ya ceritanya Gi? Ini complicate. Ini masalah nih, kalau sekarang kan sudah terbuka. Masalah ini ada kakaknya, ada ininya. Dulu waktu itu saya enggak akan orang bertanya, saya akan bilang enggak tahu dan enggak mau diwawancara, enggak tahu apa-apa. Kemarin, berarti jawabannya asbab, iya pada waktu asbab itu. Kemarin di Lambe Turah dikeluarkan, orang tanya-tanya, saya enggak mungkin bohong. Kata Niki enggak boleh bohong. Boleh dong. Boleh jadi panutan semua. Jadi gini, umat Islam, apabila Indonesia kita menanyakan dong, apabila kita menanyakan sebuah informasi, maka yang bersangkutan menjawab langsung iya, berarti jawabannya akurat walaupun pakai koma dengan mengalihkan penjelasan ke hal yang lain. Jadi tadi Pak Ustadz sebenarnya tahu informasi tersebut langsung dari pihak orang Sunu tersebut, Mas Sunu tersebut. Cuma tidak mau menjelaskan kenapa. Karena Pak Ustadz ini punya sahabat kan, ya? Ada kode etik mengenal mereka berdua dan tidak benar mau mencampuri apa yang dibilang secara sama langsung. Mbak Popi. Pak Ustadz tahu cuman enggak enak. Ya enggak mau ikut campur urusan orang dan karena ya, sahabat. Ya bukan, yang jelas ini bukan urusan pribadi saya. Iya betul, bukan urusan pribadi mau, saya juga. Saya mau ikut. Ya kita sebetulnya enggak ada kepentingan apa-apa dengan kejadian benar ini. Cuman ini kan masalahnya kan ini uminya umat. Nah, terus benar ini public figure. Saya juga maunya kalau ngomong, kalau Sunu nonton ataupun Umi Pi nonton kan, mau ngomong apa? Coba silakan. Ini kalau maksudnya kalau memang itu benar, ya lebih baik kebenaran itu keluar dari mulut mereka. Betul. Kalau dari itu tadi kakaknya enggak berani ngomong. Saya kalau ditanya pun enggak mungkin ngomong dan saya enggak pernah ngomong ke media satupun. Nah, tadi kakaknya jelas mengalihkan juga. Ya. Tapi yang tadi kakaknya mengiyakan tadi. Tapi kayaknya yang lebih paham tuh, yang lebih yakin tuh mengiyakan tapi mengalihkan itu sama dengan yang Ustadz lakukan. Jadi pada saat tadi kan Ustadznya mesti ngomong langsung. Nah, pada saat Ustadz bicara juga, tapi kalau tidak, lidahnya kemudian di seperti ini. Artinya kering. Jadi pertanyaan ini membuat Ustadz stres sebenarnya. Karena kalau Anda stres, biasanya Anda akan mengeluh. Benar enggak Pak Ustaz stres sekarang ditanya di sini Pak Ustaz? Galau katanya. Kasian lo Pak Ustaz dipanggil dibikin galau. Saya wallahi ini teman-teman semua ya, pemirsa seluruh Nusantara. Saya enggak tahu nih ditelepon ke sini untuk acara ini. Wallahi saya enggak tahu. Iya. Saya enggak tahu, tahu-tahu ditanya. Dan kata Ustazah Niki, belum ya, Ustazah Niki. Ya. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Dia digontor dulu loh, gontor. Dulu digontor. Amin. Amin ya robbal alamin. Coba aja lihat enggak lama lagi nih, pakai cadar dia. Amin. Jadi gitu. Amin. Jadi ya, jangan salah paham ya, Sunu jangan salah paham, Mui Bibi jangan salah paham. Saya enggak pernah menghubungi media satupun. Saya dihubungi justru gara-gara Lambe Turah. Iya. Tapi memberikan sebuah informasi yang benar. Kenapa? Karena masyarakat mengidolakan mereka, benar-benar loh. Saya juga mengidolakan kaum perempuan, semuanya mengidolakan Umi Pipi. Tapi saya rasa kalau jujur masyarakat enggak akan marah juga. Informasi disampaikan gitu agar lebih jelas. Ya. Karena pernikahan itu sebaiknya juga disampaikan, bukan seperti itu. Oke, betul. Karena ya, yang baik-baik harus disiarkan itu ya. Tahu ya. Menikah itu kan sunnah. Iya. Menikah itu ibadah. Kalaupun ada konflik awal-awal orang punya 1 2 3 4 itu wajar. Wajarlah. Okay. Tapi ini Ustaz sama Tunggu. Wajar. Menikah itu sunnah. Berarti boleh dong enggak nikah? Hah? Boleh enggak nikah? Boleh ya. Enggak dosa. Niki enggak nikah kan? Enggak, udah 2 kali Ustaz kayak dulu. Oke, sekarang gini aja. Kita punya video. Video pernyataan Sunu, ya Mbak Popi tolong dianalisa dari kata-kata atau kalimat intonasi Sunu berbicara seperti apa. Silakan check it out. Artinya saya nggak mau lebih ikut terjun terlalu dalam kepada masalah-masalah yang kayak gitu. Saya jalani aja hidup saya, mau ngomong orang mau ngomong apa di belakang saya terserah. Aduh. Orang mau ngomong apapun terserah. Iya, orang mau ngomong apapun, cuman ekspresinya terlihat marah ya, gitu. Saat pertanyaan marah, kemudian tidak menjawab secara langsung, berarti sebenarnya informasi tersebut bisa disampaikan benar, cuma tidak mau menjawab secara langsung. Emang kalau memang dia tidak benar, harusnya dia menjawab seperti apa? Gak benar, informasi dari mana? Orang kalau menjawab spontan, itu jawaban yang benar. Tapi kalau dia sempat jeda, atau mengalihkan, berarti dia mencari data dari otak sebelah kiri untuk mencari jawabannya, gitu loh. Nah, itu bisa dijedain, ya, gitu loh. Kalau misalnya, apakah kamu pembunuhnya? Tidak, saya tidak melakukan. Maka dia benar, bukan pelakunya. Tapi kalau dia jawabnya, pembunuhan yang bagian mana ya? Saya cuma ngulitin, nah, pembunuhan di bagian mana? Tapi kalau jawabnya langsung, tapi secara polos, pura-pura polos, oh, nggak tahu ya. Itu gimana itu? Tergantung dari tadi kondisinya. Kan dia, oh, nggak tahu ya, nggak tahu itu menunda kan untuk menjadikan jawaban. Tidak menikah, menikah bagian mana ya? Tidak menikah secara sah. Tidak menikah, nah itu kan banyak. Ini ada postingan lagi dari Suci. Ini ada dari Mbak Suci. Dan takutlah akan doa orang yang terzolimi, karena tidak ada satu penghalang apapun di antara doanya dan Allah. Oke, artinya dari kata-kata ini, memposisikan dirinya adalah orang yang terzolimi pada waktu ia posting, gitu loh. Tapi tadi kembali lagi, kalau apakah secara Islam menikah lebih dari satu itu diizinkan, Pak Ustaz, ya, tanpa dia mengetahui? Kalau diizinkan, ini adalah sebuah proses untuk penerimaan Umi Pipi. Oke, Mommy ada foto lagi ya. Oke, check it out. Oh, ini anak siapa nih? Lucu foto banget. Foto baby yang ditutup matanya pakai telur. Ini lucu, lucu banget. Ini Pak Ustad, apakah Pak Ustad tahu ini anaknya siapa Pak Ustad yang ditempel telur itu? Pak Ustad ngomong dong Pak Ustad. Pak Ustad jangan tidur Pak Ustad. Emang ini foto siapa nih? Itu foto anak baby, lucu baby banget. Ya, babynya mungkin dari siapa gitu, kira-kira tahu? Saya masya Allah nih. Pak Ustad tidak mau menjelaskan. Kenapa? Pak Ustad mau bicara dulu, kenapa Pak Ustad? Dia nggak tahu. Ini foto siapa? Tahu nggak tahu foto siapa? Ya, okay. Pak Ustad nggak tahu, cuman tangannya pegangan ya, kenceng pegangan ke kursi. Anak ini namanya Alicia. Alicia siapa? Alicia. Bukan Subandono bukan ya? Bukan. Alicia Sunu kali. Oh jadi anaknya. Emang ini siapa? Emang siapa nih? Tanya siapa yang upload fotonya? Ini Lambe Tura deh, Lambe Tura. Cuma tanya Malambe lah, saya nggak tahu. Ini okay. Dengar-dengar katanya. Mami Lambe ada nggak? Oke. Ini katanya dengar-dengar, udah Mami Lambe udah telepon aku barusan. Katanya ini adalah anak dari Umi Pipik dan Sunu. Oh jadi anak antara Sunu dan Umi Pipik. Oh. Tapi kita nggak tahu karena ini belum. Tapi Pak Ustad nggak tahu ya. Pak Ustad nggak tahu ya. Nggak tahu. Saya nggak pernah lihat, nggak pernah coba. Nggak pernah lihat. Jawabnya benar. Pak Ustad nggak tahu. Oh, Pak Ustad nggak tahu, itu jujur ya. Jujur. Ya kita nggak membuktikan apa-apa, kita nggak tahu.